Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikala wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Soal ke-37 ya. Mereka di saya semua ya. Ya, coba topik dibaca ini ya. Apaan topik santri? Ya. Ya, silakan dibaca topik. Bismillah. Qala mu'allif rahimallahu taala, halin nasu muhasabuna wa majizu wa majziyuna bi a'malihim ba'da ba'thi amla. Al-jawabu na'am, muhasabuna wa majziyuna bi'a'malihim fi dalili qawlihi ta'ala liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladhina ahsanu bil husna. As-su'alu ma hukmu man kadzdzaba bil ba'tsi. Al jawabu hukmuhu annahu dulu ya. Ini dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita buka. Pertanyaan ke-37. Ini perhatikan. Di sini ada pertanyaan penting ini. Halin nasu muhasabun, apakah manusia nanti akan dihisab, ya, akan ditimbang amal mereka, mempertanggungjawabkan semua perbuatan perkataan mereka. Wa majziyuna bi'amalihim, dan mereka diberikan ganjaran atas amal-amal mereka, ba'dal ba'si amla, setelah kebangkitan atau tidak dihisab, tidak dibalas. Jawaban na'am muhasabun, ya, mereka akan dihisab. Dihisab itu ada yang yuhasabuna hisaba yasira, ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, ada yang dihisab dengan hisab yang berat. Taibar kelebih. Nah, ya, semua akan dihisab. Nanti perincian masalah hisab ini di buku-buku ya akidah yang dasar ya, masalah akidah salaf. Semisal akidatus apa al-aqidah al-wasitiyah, nanti ada akan ada pembahasan tentang hisab. Ya. Bahwasanya kita semua akan dihisab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa agar kita dimudahkan dalam dihisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisablah kami dengan hisab yang ringan. Ya, siapa yang mengucapkan ini maka Allah akan meringankan hisabnya. Ya. Dan diberikan pahala atas amal-amal mereka. Ya, atas amal-amal mereka. Ya, dibalas kalau amalnya soleh, amal kebaikan, dibalas dengan ya pahala, dan ya natijahnya nanti adalah surga. Kalau amal keburukan berarti dibalas dengan dosa yang natijahnya hasilnya adalah neraka. Namun perlu dipahami bahwasanya yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal kita, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu pada sosok Rasulullah SAW sekalipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata." La yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata. Apa i'rab amaluhu? Hah? La yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata. Saya tanya deh ke santri yang senior, Nugraha, apa i'rab amaluhu? Fa'il dari yudkhil. Berarti amal seseorang itu enggak bisa memasukkan ya dia di antara kalian, amal itu enggak bisa memasukkan salah seorang di antara kalian ke surga. Wala yujiruhu minnar atau minan nar, dan tidak bisa melindungi dia dari neraka. Wala ana, begitu juga dengan diriku. Ya, kata Nabi, illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Makanya huruf ba yang ya itu apa nama wa majziyuna bi amalihim, atau di ayat yang lain tilkal jannah ya bima kuntum ta'malun tilkal jannatu allati ya uristumuha bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun ba'nya itu ba' sababiyah ya, ba' sababiyah. Ini ada kaitannya dengan kajian kita di Al-Aqidah Wasithiyah kemarin ya, atau di usul salasah ya, di usul salasah ya, bukan di wasithiyah, terkait masalah mukallaf kemarin, istilah mukallaf. Mukallaf itu istilahnya kaum siapa? Mu'tazilah. Kenapa demikian? Karena mereka memandang hamba itu diberikan beban, yang otomatis kalau hamba mengamalkan maka mesti dapat ganjaran. Ganjarannya apa? Surga. Nah itu pemahaman Mu'tazilah. Tayyib barakallahu fik. Ya. Nah, nanti dengan rahmat dari Allah, maka seseorang ketika dia beramal dia akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang mendatangkan rahmat itu banyak. Ya, dengan rahmat dari Allah maka dia akan masuk surga. Ya Allah, ini dengan dalil firman Allah, liyajziyal ladzina asau bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan dari apa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan dengan husna. Ya. Baik. Berikutnya. Ya, dibaca lagi. Baik. As-su'alu 38, ma hukmu man kadzdzaba bil ba'tsi? Al-jawabu hukmuhu annahu kafirun bidalili qawlihi ta'ala. Za'amalladzina an lan yab'atsu. Za'amalladzina kafaru an lan yab'atsu. Qul bala wa rabbi la yub'atsu. An lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'un. Thumma latunabba'unna bima 'alimtum. Bima 'amiltum. Wa dhalika 'ala Allahi yasir. Emang belum hafal antum. Nah, Profesor. Juz 28. Belum hafal atau qabul? Udah, grogi. Udah hafal kan? Kok grogi? Nah, diliatin sih sama Johar. Tatapannya tajam. Ya. Ma hukmu man kadzdzaba bil ba'ts? Apa sih hukum bagi orang yang mendustakan hari kebangkitan? Dia enggak percaya. Ya, jangankan enggak percaya, ragu aja. Ragu akan ada datangnya hari kebangkitan, itu hukumnya kafir. Apalagi kalau enggak percaya. Dan beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman. Dan Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Lihat itu. Dalam hadis apalagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, banyak lagi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Banyak sekali dalam ayat, dalam hadis, nas-nas yang menggabungkan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Ini sepaket. Ya. Maka kalau ada orang enggak percaya hari kiamat, enggak percaya hari berbangkit, dia menyatakan fiktif je kata dia. Ya. Kenapa bibit? Kok ketawa bibit? Ya. Ini kan saya ceritakan ini, misal ini ada orang kafir dari negeri jiran. Si bibit ini pikirannya udah upin ipin. Aduh. Kalau ada orang enggak percaya hari kiamat dari negeri jiran kan ngomongnya begitu. Mana ada orang Malaysia? Ah, enggak percaya gua. Enggak ada. Itu orang kampung siluman. Tambun City. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi, apa namanya tadi? Kalau ada yang tidak percaya maka dia kafir atau ragu aja. Masa iya kita udah hidup udah mati dibangkitkan lagi? Ah, ragu saya, kafir itu. Ya. Makanya dalam madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kekafiran itu dengan 4 hal. Seseorang bisa batal dari keimanannya dengan 4 hal. Karena keyakinan dia, karena keraguan dia, karena ucapan dia, karena amal dia. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Durus fi Syarah Nawaqidul Islam. Ya. Ini penting ini untuk dipahami. Kalau dia ragu, aduh. Ya, ragu terhadap hal-hal yang fundamental dalam Islam. Ya, enggak ada bisa ditolerir. Orang ragu terhadap hari kiamat. Orang ragu terhadap adanya wujud Allah. Allah orang ragu terhadap ya, benar enggak Muhammad SAW itu adalah rasul terakhir. Ya. Orang ragu terhadap kafirnya ya. Pokoknya ragu itu kekufuran. Makanya dalam pembatal keislam ketiga, malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau malah justru membenarkan agama mereka, kafara ijma'an. Au shahha madzhabahum kafara ijma'an. Atau malah membenarkan agama mereka, agamanya musyrikin, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Maka ragu ini memiliki peran yang sangat berbahaya. Ya, terkait keimanan seseorang. Dia bisa mencopot keimanan seseorang kalau dia ragu terhadap hal-hal yang fundamental seperti ini. Hal-hal yang usul, yang prinsip keimanan ya, kepada rukun-rukun iman. Ragu terhadap hari akhir. Hukumnya kafir. Hukmuhu annahu kafirun bidalili qaulihi. Ya, hukumnya adalah kafir berdasarkan firman Allah Taala, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Perhatikan za'ama. Ini za'ama ini ya, ini teman-teman yang baru belum belajar ya, nawasikh mubtada khobar di dhanna ya, baru apa? Kana ya. Baru kana. Nanti ada dhanna wa akhwatuha ya, di antara akhwat atau ukhtunya si dhanna adalah za'ama. Ya, za'ama, za'ama yaz'um, za'man. Maknanya sama seperti dhanna. Za'amal ladina kafaru. Orang-orang kafir mengklaim menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Katakanlah tidaklah demi Rabbku, demi Allah la tub'atsunna. Kalian betul-betul akan dibangkitkan, summa la tunabba'unna bima amiltum. Kemudian akan dikabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu mudah saja bagi Allah. Baik, berikutnya, wadah. السؤال 39 هل بقيت أمة لم يبعث الله لها رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت؟ الجواب لم تبق أمة إلا بعث إليها رسولا بدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Pertanyaan ke-39, hal baqiyat ummatun. Apakah masih ada sisa sebuah umat lam yaba'asillahu ya, yang Allah belum mengutus laha kepada umat tersebut rasulan, seorang rasul. Ada enggak umat sekarang yang Allah belum mengutus rasul kepada mereka? Ya, wala ya'muruhum bi ibadatillah wahdah wajtinabi taghut, yang rasul tersebut tidak memerintahkan kepada mereka untuk beribadah pada Allah dan tidak melarang ya, dan meninggalkan peribadatan kepada taghut, peribadatan yang diibadahi selain Allah. Maka akan jawab di sini lam yaba illa lam tabqa ummah. Enggak ada tersisa sedikit pun umat illa ba'atsa fiha rasulan, kecuali Allah mengutus kepada umat tersebut seorang rasul berdasarkan firman Allah walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya, jadi semua ya sudah Allah utus. Mungkin ada rasul, mungkin memang ada yang di mereka disebut dengan ahlul fatrah. Ya, ahlul fatrah. Makanya nanti di hari kiamat ada beberapa jenis manusia ya, yang nanti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke neraka. Kalau mereka mau masuk neraka, maka mereka akan dimasukkan ke surga yang hakiki. Kalau mereka enggak mau masuk, kalau mereka ya tidak mau, maka mereka akan masuk ke neraka betulan. Ya, dengan dan Allah akan menyeru, aku yang langsung perintahkan engkau enggak mau. Gimana kalau cuma nabi rasul? Ah, ini ahlul fatrah adalah orang-orang yang disebutkan dalam riwayat mereka yang tidak mendapati Rasul sebelumnya atau Rasul yang akan datang. Mereka itu di masa pertengahan. Ya, Rasul sebelumnya sudah berakhir, sudah wafat, dan Rasul penggantinya belum hadir. Nah, kemudian apa lagi? Orang tuli. Orang tuli. Orang tuli itu juga nanti. Tuli tahu, gak dengar. Kalau orang tuli itu kehilangan agama. Kalau orang buta cuma kehilangan dunia, tapi gak kehilangan agama. Makanya banyak ulama kita buta-buta, agamanya tetap ada. Mungkin dunia gak bisa dicari. Ya, buta, gimana cari dunia? Cari jalan aja gelap. Kalau bayi meninggal kan? Hah? Kalau bayi yang sudah meninggal juga. Bayi siapa? Kaum muslimin? Ya. Ya, bayi kaum muslimin yang sudah meninggal itu, mereka bahkan bukan, jangankan masuk surga bersama Nabi Ibrahim, mereka itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tua mereka yang mukmin. Yang keduanya itu bersabar, beriman kepada takdir. Gitu. Kalau kafir lain juga ya? Apa? Kalau bayi kafir lain juga. Kalau para ulama tidak membahas pembahasan bayi kafir gimana? Hukum aja secara mutlak. Orang-orang kafir tidak di surga. Adapun nanti perinciannya bagaimana dengan bayinya, para ulama rata-rata membenci membahas hal itu. Ya? Paham enggak sini? Karena faedahnya sedikit. Gitu. Dan nanti dikhawatirkan malah membuka ruang untuk masuk lagi muskilah-muskilah. Ya. Baik. Jadi kembali lagi tadi, ya, orang tuli dan juga orang, ya, orang tuli, kemudian orang yang tidak diutus Rasul dalam keadaan Rasul sebelumnya sudah berakhir, Rasul yang akan datang belum diutus. Maka dia ashabul fatrah, dia akan diuji oleh Allah. Diuji. Namun ashabul fatrah ini kata para ulama di antara Syekh bin Baz, ya, dan yang lainnya, ashabul fatrah itu dihukumi di dunia mereka musyrik. Namun hukum akhirat, kafir akhirat enggak, diserahkan pada Allah. Nanti diuji. Namun hukum dunia dihukumi musyrik. Yang namanya ahlul fatrah, hukum dunia itu musyrik. Ya, kalau mereka melakukan kesyirikan, maka mereka dihukumi musyrik. Paham sini? Ada orang tuli. Orang tuli itu melakukan kesyirikan, hukum dunia musyrik. Hukum akhirat serahkan pada Allah. Nah, nanti juga yang di ahlul fatrah adalah itu orang-orang gila. Orang-orang gila juga nanti akan Allah uji. Ya, paham sini ya, orang-orang gila. Mana berikutnya? Mahian wa tafadhal dibaca. As-su'alu arba'un. Ma hiya anwa'ut tauhidi? Al-jawabu al-awwalu توحيد الربوبية هو الذي أقر به الكفار كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتكون. الثاني توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده من جميع الخلق لأن الإله في كلام العرب هو الذي يقصد للعبادة وكانوا يقولون إن الله وإله لا له لا لهتي. Inna Allah huwa ilahul aliha. Lakin yaj'aluna ma'ahu alihatan ukhra mithla as-salihin wa malaikati wa ghayrihim yaquluna inna Allah yarda hadha ويشفعون لنا عنده. الثالث توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات صفاتي yang benar صفاتي sini diharokatin apa? Sifata ya. dia jamak muannats salim. Jamak muannats salim maka dia mansub dengan kasrah. Yang mansub dengan fathah kalau dia jamak, jamak taksir. Ya, dia jamak muannats salim. Ya. Ya, ma hiya tauhid, ma hiya anwa'u tauhid, apa sih bagaimana pembagian tauhid? Ini pembagian tauhid ini memang di masa salaf enggak ada ya. Namun mereka langsung memahaminya, memang demikian. Ada rububiyah, uluhiyah maupun pengimanan terhadap asma wa sifat. Nah, kenapa dibuat rumusan seperti ini? Ini untuk memudahkan orang-orang zaman sekarang. Ya, orang-orang zaman sekarang untuk memudahkan aja. Ya, apa sih pembagian tauhid? Tauhid rububiyah huwallazi aqarra bihi al-kuffar. Yaitu tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang ditetapkan oleh orang-orang kafir, musyrikin Quraisy. Mereka juga percaya, beriman. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan? Wa yakhrujul hayyam wa may yakhrujul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan, ya, yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Maka orang kafir musyrikin Quraisy mengatakan, fasayaquluna Allah. Maka mereka mengatakan Allah. Berarti mereka telah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Jawabannya iya, tapi tauhid rububiyah enggak berguna sampai seseorang beriman dengan tauhid uluhiyah. Ya. Fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun. Maka katakanlah pada mereka, wahai Nabi, kenapa kalian tidak bertakwa? Kan sudah tahu Allah yang memberikan rezeki. Ya, jadi tauhid rububiyah itu meyakini Allah yang mencipta, mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki. Dan yang sekelumit tentang rububiyah, Allah yang memberikan hidayah, taufik, ya, kepada seseorang. Ya, Allah yang, ya, banyak sekali, ya, mengenai rububiyah ini. Ya, Allah lah yang menyembuhkan, gitu. Nah, itu harus diyakini. Hanya Allah. Allah lah penguasa langit dan bumi. Jangan ada yang mengatakan kalau pantai selatan penguasa nyirologi dulu. Taib. Yang kedua, tauhidul al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Wa ikhlasul ibadah, yaitu memurnikan ibadah lillah, kepada Allah semata, wahdahu min jami'il khalqi. Ya, dia murnikan ibadah tersebut semua dalam bentuk ibadah apapun, ya, dari seluruh makhluk. Di annal ilaha fi kalamil Arab huwa alladhi yuqsadu lil ibadah. Karena yang namanya ilah, sesembahan, dari dalam bahasa Arab itu adalah yang ibadah ditujukan kepadanya. Ya. Yang ibadah ditujukan kepadanya. Wa kanu yaqulun, dan orang-orang Arab dahulu mengatakan, innallaha wal ilahul alihah. Allah itu adalah ilahul alihah, Tuhannya para Tuhan. Nah, kan mereka Tuhannya banyak. Namun kata mereka, Tuhan kita pun nyembah Allah. Makanya mereka ketika beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka pun juga dalam rangka menjalin hubungan mereka dengan Allah. Mana abuduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah pada mereka kok, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mana lagi tadi? Ya. Wa kanu yaqulun, dan mereka menyatakan, innallaha wal ilahul aliha. Allah ialah Tuhannya para Tuhan. Lakin yaj'aluna ma'ahu alihatan ukhra. Namun mereka juga menjadikan Tuhan yang lain, ya, di samping, ya, Allah. Mislah salihin, semisal orang-orang soleh yang kuburannya dikeramatkan. Wal malaika, para malaikat. Wa gharihim, dan yang lainnya. Yaqulun innallaha yardha hadha wa yashfa'una lana indah. Kata mereka, Allah apa? Allah meridhai hal ini, ya. Dan Allah akan memberikan, ya, syafaat. Wa hadha yashfa'un, dan kuburan-kuburan orang soleh ini akan memberikan syafaat untuk kami kelak di sisi Allah. Ini sama dengan permintaan atau alasan argumentasi dari musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy juga demikian menyatakan, haula'i syafa'una indallah. Nah, tauhid sifat. Tauhid sifat, fala yastaqimu tauhidur rububiyah wala tauhidul uluhiyah. Maka tauhid sifat ini, tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah, itu tidaklah menjadi lurus tauhid seseorang, tidaklah menjadi benar illa bil iqrari bi sifat, kecuali dia mesti menetapkan sifat. Sifat-sifat Allah ditetapkan sebagaimana di kajian wasithiyah. Bila takri, bila tamsil, bila tahrif, bila takyif, bila satu lagi ta'til. Ya, dengan kita tetapkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan maupun Rasulnya tetapkan, Allah beristiwa di atas ars, ya, kita tetapkan tanpa ta'til. Allah beristiwa di atas ars. Ya. Bila tamsil bagaimana? Kita tidak serupakan sifat istiwanya Allah di atas ars dengan istiwanya kita di atas kursi. Bila tahrif, tanpa memalingkan ke makna yang lainnya. Tidak kita palingkan makna istiwa jadi istaula, berkuasa. Bila takyif, tanpa memikirkan bagaimana bentuk hakikat sifat tersebut. Lakin al-kufaru, namun orang-orang kafir, a'malu mimman angkara as-sifati. Ya. Ya, namun orang-orang kafir, mereka apa namanya, a'kolu, mereka itu lebih berakal jika dibandingkan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan semisalnya. Tapi cukup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.